Matius Paus Pelekutus. Dawak punika para sisian idane, sami pada rauh ring doyang Yesus, tur matur pitaken asa puniki. Sireke sanepini utamane ring pemerintahan ide sang yang widiwase. Ide yang Yesus ngandi kain anak alit adiri, tur kejujukang ring arepan danene. Ide raris ngandike. Guru mepitutur teken cening, yen cening tuaro meseh pepineh, tur dadi buke anak kecerik ini, cening tusing lakar nyidayang rasayang pemerintahan ide sang yang widiwase. Nyen jenyak ngasorang dewek, tur dadi buke anak kecerik ini, ia ane dadi paling utamane di pemerintahan ide sang yang widiwase. Buene, nyen je nampi anak kecerik ini mesrane adan guru ne, sujatine guru ane tampine. Asing-asing anak aning rana yang paling kepercayaan salah tunggal cerik-cerike, ane percaya tekian guru ini, melahan baung anak itu kegantungin batu pengilesan, laut kecelempungang dipasihi ane dalem. Ambate sengkalan gumine, sewireh ditu ada paunukan aning rana yang kepercayaan anaki paling. Paunukane anek itu mulutan sah ade. Nanging ambati geden sengkalan anaki aning ranayang kepercayaan anaki paling. Yen liman ceningi wiadin batis ceningi aning ranayang cening paling, getep turku tangje. Krano melahan cening melimo aneh wiadin mebatis aneh, sekewalo preside ngiring ide sang yang widiwase, bandingang teken enu genep melimo muah mebatis, nanging kecelempungang ke api nerakani. Bueno yan peninggalan ceningi aning ranayang cening paling, luntik tur kutangje. Krano enu melahan cening mu peninggalan aneh, sekewalo preside ngiring ide sang yang widiwase, bandingang teken mu peninggalan dadue, nanging kecelempungang ke api nerakani. Ingatangje, ada pesan nemerang salah tunggal anake cerik-cerik ene. Guru nuturin cening. Paro malaikat cerik-cerike ene tansah tangkil di ayun ajin gurune di suargan. Krano sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase, rauh kejagatenya dia ngerahayuang anake ane paling. Yen ada anak ngelah biri-biri satus, laut ilang aukud, ken-ken yen manut pepinah ceningi, anake ane ngelahang biri-birini entu, lakar ngalahin biri-birini ane sio dasu sio entu ngamah padang di bukiti, tur ia ngalih biri-birini ane ilang entu. Guru nuturin cening, sujatine, yen baka tango biri-birini ane ilang entu, liang idepne lebihan teken iyo ningalin biri-birini ane sio dasu sio ane tusing ilang entu. Keto masih ajin ceningi di suargan, tusing pesan ledang kayun idane, yen uli pantaran cerik-cerike ene ade ane ilang. Yen saget ado nyaman ceningi, pelih baano metingkah marep teken cening, pituturin je iye, ajak iyo ngeraos pedaduanan. Yen iyo nyak medingehang pitutur ceningi, mepiteges cening subo ngemulihang nyaman ceningi. Nanging, yen iyo bengkung, tusingnya medingehang pitutur ceninge, alihang dewek ceninge timpal buin aukud wiadin dadue, lantas pituturin iyo buin di arepan timpal ceninge entu. Tetujone, apa ngeulihan saksine ane ajak ke dadue wiadin tetelu entu, seluiring paunukane dadi beneh sulurni, buko ane kekecap di cakepan sucine. Nanging yen nu masih iyo bengkung, tusing pedingehange raos paro saksine, serahang je unuki entu teken pesamuane. Yen raos pesamuane masih tusing nyak tampine, kutang iyo, anggap iyo dadi anak sane tuaro nawang widi, wiadin buko juru duduk pajage. Guru nuturin cening, sujatine, apo ane sengker cening dini digumine, entu masih lakar kesengker bahan ide sang yang widiwase. Ketu masih apo ane uakang cening dini digumini, Entu masih lakar keuakang ban ide sang yang widiwase. Buena guru nuturin cening, yen ado anak aja kedadua uli pandaran ceninge dini digumine, seguluk kenehne mepinunas seluiring anedadi kebuatani. Pedas pinunasne entu bakal kedagingin ban ajin gurune ane disuargan. Sewireh dijeje ado anak mepunduh aja kedadua wiadin tetlu, bane iyo dadi sisian gurune, guru ado ditu di pantaran anaki entu. Dane Petrus raris tangkil ring ajang ido yang Yesus, tur matur asapuniki, inggih guru, pengkudeke patut ipun titiangak samayang, nyaman titiange sane mepekar di iwang ring titiang, punapikeh pengpitu. Pengandikan ido yang Yesus, guru nuturin cening, dong je kanti pengpitu dogen, nanging kanti pengpitung dase pengpitu. Sewireh yen ide sang yang widiwase ngadegang pemerintahan idane, entu tan bine buko setungiling prabu, ane mepekayun ngetangang duen idane, ane kitungang ban parekan-parekan idane. Sesubane ide melinggih, lantas ketangkilang parekane ane mutang mekudang-kudang juta rupiah. Sewireh anake entu tusing nyidayang muntasang utang ni, lantas sang prabu merintahang, apang parekane entu kadep kayang kurenani, muah pianak-pianak, muah pegelahane mekejang, buat angon muntasang utang ni teken ido sang prabu. Ditu parekane entu nyumbah-nyumbah, matur kene. Mamitang lugre ratu sang prabu, icen dumun titiang metangge. Titiang nyadie jago naur utang titiange kantos buntas. Kadi ketus kayun ide sang prabu, kanti medal kewelas arsan idane teken parakane entu, lantas utangne kebuntasang, tur ia kebebasang. Nanging, sesubane parakane entu teke dijabo, ia metemu teken timpalne ane mutang teken ia mekudang-kudang rupiah. Ditu ia sahase ngisiang timpalne entu, baongne cekuke, turkene munyene. Bayah utang caine jani. Laut timpalne entu nyelempoh tur nyumbah-nyumbah kene raosne. Beli, nawegang, bang tiang malu metanggeh. Pipis beline pasti lakar uliang tiang. Para kane entu tusingnya ngerunguang pengidih timpalne, nanging projani timpalne entu celepange kepangkengi, kanti iyo nyidayang muntasang utangne. Timpal-timpal para kane entu ane ningalin solah para kane entu, sebet pesan kenehne, laut ngaturang paundu kane entu teken ido sang prabu. Mare ido sang prabu mireng atur para kane ketu, ido duko pesan, lantas para kane entu ke pengandikayang tangkil. Sesubane ia tangkil, ditu ide ngandiko kini. Eh, ibo para kandrawake, utang ibane subo buntas sang gelahi, sewireh ibo nunas urip teken gelahi. Singke patut ibo ngolasin timpal ibane, buko gelahi ngolasin ibo, uli krano banget bendun idane. Laut para kane entu serahang ide kepangkengi, ditu ia kepangkeng kanti ia nyidayang muntasang utangi. Irike ide yang Yesus muputang baos idane, antuk pengandike sapuniki. Nah, buko keto masih ajin gurune disuargan, marep teken cening, yen cening tusingak samayang kepelihan nyaman ceninge kanti nekengati.